Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala al-muallif rahimahullah fihi matain. Perhatikan bukunya halaman 47. Pada bab ini ada beberapa kandungan. Al-ula, yang pertama, tafsirul ayatain. Tafsir dua ayat, yaitu ayat dalam surat Al-A'raf dan ayat dalam surat Tawbir. Nah, dan sudah pernah dijelaskan ya tafsir dari dua ayat ini. Ayat yang pertama, ayyushriku nama la yakhluqu syai'an. Di sini ada pengingkaran terhadap apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak bisa menciptakan sesuatu. Nah, dan pada ayat yang kedua, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Ya, di sini ada ibtal, pembatalan terhadap setiap ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah atau yang dipalingkan kepadanya ibadah tersebut la yamliku al-qitmir. Qitmir saja mereka tidak memilikinya, apalagi yang lebih besar daripada itu. Qala tsaniyah, kandungan yang kedua, qisatu Uhudin. Kisah Uhud, yakni perang Uhud, di mana di dalam peperangan itu Nabi alaihissalatu wassalam terluka pada bagian wajahnya, tepatnya yaitu rubai, gigi rubai Nabi alaihissalatu wassalam patah. Nah, dan pada kisah Uhud, kutila fiha man kutila minas sahabah, ya, ada beberapa sahabat yang terbunuh, meninggal sebagai syahid fi sabilillah azza wa jalla. Di antaranya siapa? Paman Rasulullah, siapa? Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Dalam kisah tersebut, ya, mereka tidak mampu menolong diri-diri mereka. Tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat. Bahkan segala urusan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak patut untuk disekutukan dengan Allah Azza wa Jalla. Asalisa, yang ketiga, kunutu sayyidil mursalina wa khalfahu sadatul awliya yuhamminuna. Kunutnya para penghulu, atau kunutnya sayyid, ya, penghulu para rasul, yakni Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Beliau adalah sayyidu al-mursalin dan juga sayyidu waladi Adam. Nah, beliau melakukan kunut, ya, ketika mengalami kekalahan di peperangan tersebut. Di dalam kunutnya Nabi alaihissalatu wassalam mendoakan agar pemimpin-pemimpin mereka, ruasa mereka, mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Wa khalfahu, dan di belakang beliau alaihi salatu wassalam, sadatul awliya, yakni para sahabat. Nah, beberapa kali kita mendapati al-muallif rahimahullah menggelari para sahabat dengan sadatul awliya, ya, para penghulu wali-wali Allah, yaitu para sahabat. Yu'minuna, mereka mengaminkan kunut Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku', ya, minar raka'atil akhirah, pada rakaat yang terakhir dari salat fajar. Beliau berdoa dan diaminkan oleh para sahabat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Rabi'ah, yang keempat, annal mad'u alaihim kuffar. Bahwasanya yang didoakan itu adalah orang-orang kafir, yakni fi dzalikal waqt, yakni di waktu itu ketika mereka belum masuk Islam, ya, masih dalam keadaan kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Al-khamisah, yang kelima, annahum fa'alu asya'a ma fa'alaha ghalibul kuffar, bahwa mereka melakukan hal-hal yang dilakukan oleh mayoritas orang-orang kafir. Minha, diantaranya, sajuhum nabiyahum, mereka melukai nabi mereka. Naam. Wa hirsuhum ala qatlihi, dan mereka bersemangat, sangat berkeinginan membunuh nabi. Wa minha at-tamthil bil qatla, di antaranya yang mereka lakukan adalah at-tamthil, yakni mutilasi terhadap orang-orang yang sudah terbunuh. Pertanyaan sebagai murojaah sirah, siapa yang memutilasi Hamzah ibn Abdul Muttalib, seorang perempuan? Siapa? Hah? Itu istrinya Abu Sufyan. Nah, melakukan tamtsil yaitu mutilasi, ya, mayat yang sudah terbunuh dimutilasi oleh mereka. Nah, dipotong-potong, ya. Poin hati Hamzah bin Abdul Muttalib dikeluarkan lalu dimakan oleh dia. Ngeri, ya. Nah, itu termasuk bentuk tamtsil, mutilasi. Ma'annahum banu ammihim, padahal mereka, ya, yang terbunuh itu adalah anak-anak dari paman mereka, yakni masih satu kerabat dengan mereka. Masih satu kerabat. Nah. Baik, dan inilah sebabnya kenapa Nabi SAW sampai, ya, atau termasuk sebab, ya, termasuk sebab kenapa Nabi SAW sampai mendoakan mereka dengan laknat, melakukan kunut, ya, di dalam kunut tersebut Nabi mendoakan agar mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala karena apa yang mereka lakukan ini, ya, berupa tamtsil bil qatla, memutilasi yang sudah terbunuh. Tsadisah yang keenam, anzalallahu alaihi fi dzalik, Allah Subhanahu wa taala menurunkan atasnya, yaitu atas Nabi alaihi salatu wasallam, fi dzalika, pada perkara itu, ayat dalam surah Ali Imran ayat 128, laisa laka minal amri syai'un. Naam. Yani segala urusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi alaihi salatu wasalam, ya, walaupun sudah berusaha, nah, mendoakan mereka dengan laknat, ya, bahkan sampai mengatakan kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, bagaimana mungkin sebuah kaum akan beruntung, kaum yang telah melukai nabi mereka. Ya, nabi sudah putus asa dari mereka. Tapi qadarullah, Allah mentakdirkan pentolan-pentolan mereka justru masuk Islam. Sofwan ibn Umayyah, kemudian siapa tadi? Al-Harith ibn Hisham, dan siapa yang kedua? Siapa yang kedua tadi? Suhail ibn Amrin. As-sabi'ah yang ketujuh, qawluhu aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum, ya, firman Allah Ta'ala, ataukah Allah menerima taubat atas mereka atau mengazab mereka, fa innahum zalimun, sesungguhnya mereka adalah kaum yang zalim. Kataballahu alaihim fa amanu, ternyata Allah menerima taubat atas mereka sehingga mereka beriman dan Islam mereka bagus. Ya, ini menunjukkan Nabi alaihi salam sedikit pun tidak memiliki campur tangan dalam mengatur urusan Allah Azza wa Jalla. As-saminatu, yang ke-8, al-qunutu fin nawazil. Al-qunutu fin nawazil. Qunut, ketika terjadi nawazil. Kejadian-kejadian yang luar biasa yang menimpa umat. Menimpa umat. Disyariatkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW di sini. Ketika kaum muslimin mendapatkan penindasan, ya, bahkan di antara mereka ada yang dimutilasi. Nah, ya, di sebagian daerah ada kaum muslimin yang digenosida, ya, pembunuhan secara massal. Nah, yang semisal itu nawazil yang menimpa kaum muslimin, kita disyariatkan kaum muslimin yang lain, ya, yang berada di daerah yang lain, agar mendoakan mereka dengan melakukan kunut nawazin, mendoakan, ya, agar Allah memberikan pertolongan kepada mereka dan menghancurkan orang-orang kafir yang menindas mereka. Itu kunut nawazin. At-tasi'ah, yang ke-9, tasmiyatul mad'uwi alaihim salat bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Tasmiyah, penyebutan nama orang-orang yang didoakan atas mereka di salat, di dalam salat, dengan nama-nama mereka disertai dengan menyebutkan nama bapak-bapak mereka. Sufwan ibnu Umayyah disebutkan, bapaknya mengikut. Kemudian Suhail ibnu Amrin, Al-Harith ibnu Hisham, ya, sebutkan namanya dan nama-nama bapak-bapak mereka. Al-Ashiratu, yang ke-10, la'nul mu'ayyan fil qunut, adanya laknat yang sifatnya mu'ayyan, ya, tertentu, yakni penyebutan nama fil qunut, di dalam qunut. 6. Jadi bisa dengan menyebutkan atau mendoakan laknat untuk mereka secara umum, juga bisa dengan menyebut, ya, menta'ayyin, menentukan dengan menyebut nama-nama mereka secara khusus, bagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam sebuah riwayat, ya, diriwayatkan dalam sebuah riwayat. Baik, pada matanya penulis mengatakan wafi riwayah yadawu ala Sofwan dan seterusnya, itu dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, nomor hadis 4070 dari hadis Ibn Umar. Di situ Nabi melaknat dengan muayyan, ya, dengan menyebutkan nama-nama mereka secara khusus. Al-Hadiyata Asyarata, yang ke-11, kisatu sallallahu alaihi wasallam lama unzil alaihi wa anzir asyarata al-qarabin. Kisah Nabi alaihissalatu wassalam ketika diturunkan kepada beliau ayat wa anzir asyarata al-qarabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Asyara ayat 214. Bagaimana kisahnya? Dalam hadis Abu Hurairah, beliau bangkit berdiri menuju bukit Safa, ya, bukit Safa, kemudian menyeru, memanggil kerabat-kerabat mereka dari suku Quraisy, ya, lalu menyebut na'am kerabat yang terdekat, pamannya, bibinya, dan putrinya. Ini menunjukkan kepada kita bentuk imtisal Nabi alaihissalatu wassalam, ya, bentuk pelaksanaan Nabi alaihissalatu wassalam terhadap perintah yang terkandung di dalam ayat. Nah, wa anzir asyirataka al-aqrabin, berikan peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Jadi mulai dari kerabat yang terdekat terlebih dahulu, dakwahi mereka, ya, sebelum yang lainnya. Nah, Asaniyata asyarata, yang ke-12. Jadduhu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal amri. Bihaitsu fa'ala ma nusiba bi sababihi ila al-junun wa kadhalika law yaf'aluhu muslimun al-ana. Keseriusan Nabi alaihi salatu wasallam dalam urusan ini. Ya. Al-jadd di sini bermakna al-jidd, al-jiddu. Ya, sungguhan. Bihaitsu dari sisi fa'ala manusia bisababihi ilal junun, melakukan sesuatu yang dengan sebab itu beliau digelari sebagai seorang yang majnun, yang gila. Nah, mada fa'ala Nabi? Beliau mengumpulkan karib kerabatnya dari suku Quraisy. Ya, sampai-sampai Abu Lahab ketika mendengar berita itu bahwa Nabi Muhammad SAW mengumpulkan kerabat-kerabatnya di sekitar Bukit Safa, dia mengutus utusan, ya. Nah, untuk mendengar apa gerangan yang akan disampaikan oleh Nabi SAW. Mendengar itu, apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Binasa kamu wahai Muhammad. Apakah hanya karena ini kalian mengumpulkan kami? Ya. Maka turunlah ayat. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabb. Ma'agna anhumaluhu wa ma'kasab. Dan seterusnya. Nah. Fa'ala ma nusiba bisababihi ilal junun. Beliau melakukan sesuatu yang dengan sebab itu beliau dinisbahkan, digelari sebagai seorang yang gila. Yaitu berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan mereka peringatan dari peringatan agar meninggalkan kesyirikan. Beliau digelari sebagai seorang yang gila, majnun. Ya, dikatakan sebagai tukang sihir, dukun, dan seterusnya. Wakadhalika, dan demikian pula kata Syekh, law yaf'aluhu muslimun al-ana. Kalau seandainya seorang muslim melakukan itu sekarang juga akan mendapatkan penentangan yang sama. Nah, penentangan yang sama. Mendapatkan celaan, mendapatkan cemooh. Ya, gelar-gelar dan julukan-julukan yang jelek dari masyarakat ketika berdakwah di tengah-tengah mereka. Nah, bahkan dari kerabat kita sendiri. Ya, kita ditahdir oleh kerabat kita. Jangan ikuti fulan itu. Coba lihat setelah dia ngaji apa kerjaannya. Ya kan? Jangan ikut sama dia. Ya. Dan yang semisal ini dari celaan-celaan, cemooh. Ya. Oke, tadi kalau yaf'aluhu muslimun al-ana. Demikian pula kalau seorang muslim melakukan itu di zaman kita juga akan mendapatkan hal yang sama. Nah. Sadaqah rahimahullah. Benar apa yang beliau katakan rahimahullah. Dan itu antum akan mendapatkannya, merasakannya ketika sudah terjun di medan dakwah. Ya mungkin sekarang antum masih di mat, tenang-tenang saja, belum ada gangguan, celaan itu. Tapi kalau antum sudah pergi berdakwah, antum akan ya mendapatkan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Baik. Barakallahu fikum. Dan itu adalah sesuatu yang merupakan sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, merupakan sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Tantangan di dalam berdakwah itu selalu ada. Ya. Makanya butuh kesabaran. Nah, masabru alal adzafi. Ini ucapan penulis di dalam Matan Usul Salat. Asalihata asyarata. Yang ke-13 ya, dan ini adalah masalah yang terakhir. Qauluhu lil ab'adi wal aqrab. Ucapan beliau terhadap orang yang terjauh, yakni kerabat yang terjauh, wal aqrab dan kerabat yang terdekat. Di awal beliau mengatakan ya ma'asyar Quraisy. Ya, secara umum orang-orang Quraisy diseru oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, masuk di dalamnya kerabat yang jauh karena beliau dari suku Quraisy sallallahu alaihi wasallam. Wal aqrab dan juga kerabatnya yang terdekat ya, dengan disebut satu persatu Abbas, kemudian Sofia, lalu putrinya Fatimah, itu yang aqrab. Nabi mengatakan kepada mereka, kerabatnya yang terjauh maupun yang terdekat, la ughni anka minallahi syai'a. Aku tidak mampu melindungimu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hatta qala ya Fatimah. Hingga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wahai Fatimah bintu Muhammadin alaihi salatu wassalam, putrinya Muhammad, nah ya, yang zahir semestinya di fathah ya, diperbaiki itu, antum beri keterangan di situ yang benar harokatnya di fathah. Nah, seperti pada matan, coba antum perhatikan di matannya. Ya Fatimah tu binta. Nah. Baik. Ini munada ya, munada yang mudhaf. Ya Fatimah tu binta Muhammadin. Ya, sama dengan Abdullahi. Antum memanggil Abdullah jadinya apa? Ya Abdullahi. Dinasab. Sama ini. Ya binta Muhammadin. La ughni anki, angka di sini mestinya anki. Perbaiki lagi harokatnya, mestinya dikasroh karena mukhatab, mukhatabnya muannas perempuan, anki dari anti, ya kan? Aku tidak bisa melindungimu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fa idza sarraha sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi alaihi salatu wasallam telah mempertegas mentasrih wa huwa sayyidul mursalin, padahal beliau adalah sayyidnya, penghulunya para nabi dan rasul, bi annahu la yughni syai'an an sayyidati nisa'il alamin, bahwa beliau sedikit pun tidak mampu ya memberikan manfaat kepada sayyidah ya, wanita penghulu seluruh wanita yang ada di alam semesta, yaitu siapa? Fatimah. Nah, karena beliau adalah putri Rasulullah alaihissalatu wassalam. Penghulu dari kalangan Rasul tidak mampu memberikan manfaat sedikit pun kepada wanita penghulu, wanita seluruh alam. Coba. Ya kan? Sayyid para Rasul tidak bisa memberikan manfaat kepada sayyidah wanita seluruh alam. Wa amana al-insanu annahu sallallahu alaihi wasallam la yaqulu illa al-haqqa. Dan seseorang telah mengimani bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengucapkan kecuali yang benar. Ya, ini harus diimani tentunya. Sebagai konsekuensi dari syahadat kita, syahadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita harus mengiman bahwa apa saja yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pasti benar. Tsumma nadhara fi ma waqa'a fi qulubi khawassin nas. Kemudian dia memandang, memperhatikan ya, apa yang ada di dalam hati-hati khawassin nas. Orang-orang tertentu. Ya, ahwa sunnah orang-orang tertentu dari kalangan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai ulama. Nah, kata Al-Husain rahimahullah, yang dimaksud khawas di sini adalah ditulis ya, kalau mau ditulis ini faedah dari Al-Qaulul Mufid syarah kitab Tauhid. Al-Husain mengatakan khawasun nas adalah unasun khawas yarawna anfusahum ulama, orang-orang yang menganggap dirinya sebagai ulama. Wa yarahum man hawlahum ulama, dan orang-orang yang berada di sekitarnya menganggap mereka sebagai ulama. Wa ahlan litaqlid, dan pantas untuk diikuti. Ya, dari kalangan ulama-ulama bolal. Ya, ini yang dimaksud di sini. Para dai yang menyeru kepada kesyirikan, ulama-ulama mereka. Nah, mereka berdoa meminta kepada Nabi SAW agar Nabi ya mengangkat dari mereka kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Nah, baik. Tabayyana lahu at-tauhidu, maka akan menjadi jelas baginya perkara tauhid itu. Nah, akan menjadi jelas baginya perkara tauhid itu setelah dia melihat fakta-fakta ini. Ya. Apa fakta yang pertama? Nabi mengatakan, "La ughni anki minallahi syai'a." Ucapan ini ditujukan kepada siapa? Dari siapa dan kepada siapa? Dari Sayyidul Mursalin kepada Sayyidatin Nisa'il Alamin. Nabi mengatakan, sedikit pun aku tidak mampu berguna untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba. Nah. Kemudian fakta yang kedua apa? Fakta yang kedua ya, keadaan khawasunnah tadi, orang-orang khusus tadi yang menganggap dirinya ulama, kemudian orang-orang di sekitarnya yang taklid kepada mereka menganggap mereka ulama. Nah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, padahal faktanya Nabi mengatakan, "La ughni anki min Allah syai'a." Nabi tidak bisa berguna sedikit pun untuk Fatimah, padahal siapa Nabi? Sayyid para Rasul. Siapa Fatimah? Sayyidah Nisa'il Alam. Dengan melihat fakta-fakta ini, tabayyana lahul haq, maka akan menjadi jelas baginya perkara tauhid itu. Nah. Ya. Baik. Jadi jelas tauhid itu. Ya, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggalkan peribadatan kepada selain Allah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sampai pun itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tinggalkan. Karena Nabi sudah mentafsir. Baik. Nabi sudah mentafsir kan, mempertegas mengatakan la ughni anki minallahi syai'a. Ya kan, kepada Fatimah, padahal Fatimah siapa? Sayyidah. Ya, penghulunya wanita seluruh alam. Nabi memperjelas, aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu. Lalu kemudian datang orang khawasunnas, ya, menganggap dirinya ulama. Ya, dan orang-orang di sekitarnya taklid. Berdoa kepada Nabi. Meminta kepada Nabi. Ya. Meminta-minta di kuburan Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Nah, atau dia meminta dari tempatnya. Ya, dari negerinya. Dia tidak bisa ke Madinah ziarah ke kuburan Nabi. Ya, karena dihalangi oleh atakir di sana, tentara-tentara, polisi-polisi di Arab Saudi itu menghalangi orang-orang yang bergelantungan di dinding-dinding kuburan Nabi. Nah, ya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Ini ma waqa'a fi qulubi khawasin nasiyo. Baik. Maka dengan memperhatikan fakta-fakta ini akan menjadi jelas baginya perkara tauhid, bahwa apa? Ibadah itu hanya layak dan boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selain Allah. La malak muqarrab wa la nabiyyun mursal. Apalagi orang-orang yang berada di bawah derajat mereka, di bawah derajat malaikat yang didekatkan ataukah nabi yang diutus. Nabi sudah mentasrih, barakallahu fiik. Baik. Tabayyana lahu at-tauhid wa ghurbatud din. Maka telah menjadi jelas baginya ya perkara tauhid, dan menjadi jelas pula baginya asingnya agama Islam yang murni, ghurbatud din. Nah, artinya sangat-sangat sedikit orang yang berpegang dengan ajaran tauhid ini. Barakallahu fikum. Ya, begitu banyak orang yang menyimpang dari ajaran tauhid. Wallahu musta'an. Baik, kita telah menuntaskan masail. Selanjutnya kita akan membaca keterangan As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah. Qala As-Sa'di rahimahullah, as-sani asyar, yang ke-12, babu qawlillahi ta'ala, ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan sesuatu yang tidak bisa menciptakan? Ya. Nah. Tidak bisa menciptakan sesuatu, wa hum yukhlaqun, dalam keadaan mereka yang diciptakan. Mereka lah yang diciptakan. Qala hadha syuru'un fi barahini at-tauhid wa adillati. Ini adalah permulaan penyebutan. Syuru' artinya permulaan penyebutan. Tentang barahin at-tauhid, bukti-bukti tauhid dan adillahnya, dalil-dalilnya. Fattauhidu lillahi minal barahin an-naqliyati wal-aqliyati ma'alaysa lihairihi. Maka tauhid, menauhidkan Allah Azza wa Jal, minal barahin an-naqliyah, memiliki bukti-bukti yang sifatnya naqliyah, penukilan, yakni dari Quran dan Sunnah, wal-aqliyah, dan juga bukti-bukti berupa logika. Nah, alasan-alasan yang diterima oleh logika. Ma'alaysa lighairihi, yang tidak dimiliki oleh selainnya. Jadi lengkap, bukti-bukti tauhid itu lengkap. Ya, secara naqliyah dan aqliyah. Fataqaddama anna tauhida, dan telah berlalu penjelasan bahwa dua tauhid, anna tauhidaini, dua tauhid, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat, termasuk diantara bukti yang terbesar. Ya. Nah, min akbari barahin. Wa adkhamiha, dan bukti yang terbesar. Dakhma dan kabir itu sama mana. Fal mutafarridu bil khalqi wa tadbir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersendiri dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Wal mutawahhidu fil kamalil mutlaq, dan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang mutlak. Min jami'il wujuh, dari segala sisi, huwallazi la yastahiqqu al-ibadatu siwa. Ya. Huwallazi la yastahiqqu al-ibadata siwa. Dialah yang naam la yastahiqqu al-ibadah, tidak pantas mendapatkan ibadah kecuali ya, dia. Ya. kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini bukti-bukti tauhid ya. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat itu merupakan dalil terhadap penetapan tauhid uluhiyah. Nah, tauhid rububiyah terkandung di dalamnya hanya Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Kemudian tauhid asma wa sifat hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang mutlak sempurna ya dari segala sisi. Wakadzalika min barahini tauhid, demikian pula termasuk di antara bukti-bukti tauhid ma'rifatu awsafil makhluqin. Ma'rifatu awsafil makhluqin, mengetahui sifat-sifat makhluk yang penuh dengan kekurangan. Wa man ubida ma'a Allah, dan mengetahui sifat-sifat apa saja yang disembah selain Allah. Fa inna jami'a ma yu'badu min dunillah, karena seluruh ya yang disembah selain Allah, min malakin berupa malaikat, wa basyarin manusia, wa min syajarin wa hajarin pohon dan batu, wa ghairiha dan selainnya, kulluhum fuqara'u ilallah, semuanya butuh, fakir, butuh kepada Allah. Ajizuna, mereka itu lemah. Laisa biyadihim minan naf'i mithqala dzarratin, mereka tidak memiliki manfaat sedikit pun walaupun sekadar biji sawi. Wala yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun, mereka tidak bisa menciptakan sesuatu dan merekalah yang diciptakan. Ini keadaan mereka ya, penuh dengan kelemahan, kekurangan. Wala yamlikuna dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura, mereka tidak menguasai mudharatan, manfaat, kematian, kehidupan, demikian pula kebangkitan. Ya. Wallahu ta'ala huwal khaliqu likulli makhluq, dan Allah ta'ala dialah yang menciptakan seluruh makhluk. Wa huwa raziqu likulli marzuq, dialah yang memberikan rezeki kepada setiap yang mendapat rezeki. Al-mudabbiru lil umuri kulliha, yang mengatur segala urusan. Ad-dar an-nafi'u, yang memberikan mudarat, yang memberikan manfaat. Al-mu'ti al-mani', yang memberikan dan yang menghalangi pemberian. Nah, ya, ini adalah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Imbabil ikhbar, bukan imbabil asma, bukan nama. Ya, ad-dar itu bukan nama dari nama-nama Allah Al-Husna, tapi mimbabil ikhbar, Allah yang memberikan mudarat. Alladzi biyadihi malakutu kulli syai, yang di tangannya kerajaan segala sesuatu. Wa ilaihi yurja'u kullu syai, dan kepadanya lah kembali segala sesuatu. Wa lahu yaqsudu wa yasmadu wa yakhda'u kullu syai, dan kepada Allah bergantung dan tunduk segala sesuatu. Fa ayyu burhanin a'zamu, fa ayyu burhanin a'zama min hadzal burhan, maka bukti apalagi yang lebih besar dari bukti ini. Alladzi a'adahu Allahu wa abdahu fi mawadhi'a katsira, yang Allah ulang-ulang dan yang Allah tampakkan pada banyak tempat. Min kitabihi, di dalam kitabnya. Wa ala lisani rasulihi, dan melalui lisan rasulnya, yakni melalui hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Fahuwa dalilun aqliyun fitriyun, dan dia juga merupakan dalil aqli. Ya. Nah, tadi fi mawadhi'a katsira min kitabillah au ala lisani rasuli, itu naqliyah. Baik, dan juga sekaligus ya dalil aqli. Ya, di sana ada dalil aqli fitri, sifatnya fitrah. Kama annahu dalilun sam'iyyun naqliyun, ya, sebagaimana dia adalah dalil sam'i. Sam'i yang didengar, yakni dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang dinukil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ala wujubi tauhidillah, terhadap ya wajibnya tauhid Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu al-haq, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Wa dalilu kadzalika. Naam. Wa dalilu kadzalika ala butlani asyir, dan juga itu merupakan dalil atas batilnya kesyirikan. Fa idza kana asyraful khalqi ala al-islam. Ya, dan apabila makhluk yang termulia secara mutlak, yakni Nabi alaihi salatu wassalam, la yamlikuna fa aqrabi al-khalqi ilayhi, tidak bisa menguasai, yakni tidak bisa memberikan manfaat kepada makhluk yang terdekat darinya, yakni keluarganya tadi yang diseru itu. Nah, la yamlikuna fa aqrabi al-khalqi ilayhi wa amassahum bihi rahman, dan orang yang paling butuh kasih sayangnya, ya, semua ini yang dimaksud adalah keluarganya. Fakihabi kuirihi, maka bagaimana lagi orang, ya, lain, ya, selain mereka. Nah, tentu tidak bisa mendapatkan manfaatnya. Fatabban liman asyraka billahi wa tawabihi ahadan, maka binasalah orang yang menyekutukan Allah dan menyamakan Allah dengan, ya, sesuatu dari kalangan makhluknya. Laqad suliba aqluhu ba'dama suliba dinuh, telah hilang akalnya setelah hilang agamanya. Nah, sudah beberapa kali kita sampaikan, ya, bahwa syirik itu merusak agama dan merusak akal sehat seseorang. Fanu'utul bari ta'ala wa sifatu azamatihi wa tawahuduhu fil kamalil mutlak akbaru burhan. Kembali ditegaskan bahwa sifat-sifat Allah al-bari dan sifat-sifatnya yang sempurna, yang agung, dan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal kesempurnaannya mutlak merupakan bukti yang terbesar ala annahu la yastahiqqul ibadata illahu, bahwa tidak berhak mendapatkan ibadah kecuali Allah. Wa kadzalika sifatul makhluqati, demikian pula, ya, sifat-sifat makhluk kulliha. Nah, wa kadzalika sifatul makhluqati kulliha wa ma hiya alaihi min an-naqs, demikian pula sifat-sifat makhluk seluruhnya dan kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Wal hajah, wal hajati wal faqri ila rabbiha, dan butuhnya dia kepada Rabbnya. Fi kulli syu'uniha, pada setiap keadaannya. Wa annahu laysa laha minal kamal, ya, dan bahwa makhluk itu sama sekali tidak memiliki kesempurnaan. Illa ma a'taha rabbuha, kecuali apa yang diberikan oleh Rabbnya. Min a'zamin barahini ala butlani ilahiyati syai'in minha, termasuk di antara bukti yang terbesar atas batilnya ilahiyah, persembahan, ya, kepada sesuatu dari makhluk itu. Faman arafallaha, maka barang siapa yang mengenal Allah, yakni kesempurnaan Allah. Wa arafal khalqa, dan mengenal makhluk, yakni kekurangan makhluk. Ittaratu hadhihi al-ma'rifatu, maka pengenalan ini memaksa dia, mengharuskan dia ila ibadatillahi wahda, beribadah hanya kepada Allah. Ya, jadi kenali Allah azza wa jalla. Kenali makhluk. Kenali kesempurnaan Allah, kenali kekurangan makhluk. Ya, pengenalan ini akan mengharuskan kita beribadah hanya kepada Allah. Nah, wa ikhlasi dini lahu, dan mengharuskan dia memurnikan amalan hanya untuk Allah. Wa sanai alaihi, dan mengharuskan dia untuk memuji Allah. Wa hamdihi wa syukrihi bilisani, memuji dan bersyukur kepadanya dengan lisannya. Wa qalbihi wa arkani, dengan hatinya dan anggota badannya. Wa sarafa ta'allukuhu bil makhluqina, dan akan hilang bentuk ketergantungannya kepada makhluk. Khaufan wa raja'an wa tama'an, dalam keadaan mengharap, ya, baik, dalam keadaan takut dan mengharap. Wallahu a'lam. Rojak dan tomak maknanya sama. Ya. Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui. Wa ilahuna. Jazakumullahu khairan. Tafadhal. Subhanallah.